إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم البهجيني كتاب كجي sebuah atau satu anggota yang sangat penting di dalam kehidupan kita, anggota yang sangat termahal bahkan sangat berharga di dalam Islam, yaitu masalah hati. Saudara-saudara yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam sebuah badan terus ada sebuah seonggok daging. Kalau seandainya dia baik, maka baiklah badan tersebut. Kalau seandainya dia buruk, maka buruklah badan tersebut. Ketahuilah, dia adalah masalah hati. Inilah yang dikaji oleh para anbiya dan para mursalin. Masalah hati inilah semua orang-orang ahli ibadah memperbaikinya, mulai dia berakal sampai dia meninggal dunia. Masalah hati inilah yang disusahkan oleh para ulama dan para zuhad, karena dia bagaikan bulu, sebuah bulu ayam di atas padang pasir. Kalau seandainya tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terombang-ambing kemana saja. Saudara-saudara yang berbahagia, hati di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah berharga. Oleh sebab itu Allah sangat menghormati hati sebagaimana menghormati langit. Dan di dalam Islam hati terbagi tiga. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, hati terbagi tiga. Hati yang pertama, hati yang sehat. Hati yang kedua, hati yang sakit. Dan hati yang ketiga, hati yang mati. Ketiga hati ini semua umat manusia mendapatkan salah satu dari ini. Apakah dia mendapatkan hati yang sehat, atau apakah dia mendapatkan hati yang sakit, atau dia mendapatkan hati yang mati. Hati yang sehat itu apa? Kita mengharapkan minta apa? Hati yang sehat adalah hati seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hati yang sudah dipenuhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, keridhaan, tawakal dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya hidup bagaikan hidupnya sebuah benih di tanah yang subur, mendapatkan pengairan yang sangat cukup. Sedangkan hati yang mati, dialah hati seorang munafik dan hati seorang yang kafir. Bagaimanapun, dimanapun dia tumbuh, dia tidak akan berhasil selama-lamanya. Dia tidak akan pernah hidup sekalipun dia berada di tanah yang sangat subur sekali. Dan hati yang sakit ini mengikuti dan kendaraannya adalah hawa. Dia mencintai karena hawa, dia membenci karena hawa, dia berbuat karena hawa, dan nafsu adalah tuannya. Dan dia tidak akan pernah puas kecuali dengan hawa nafsunya. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit, yang kadang-kadang kalau seandainya dia mendengar panggilan iman, maka dia kembali kepada Islam. Akan tetapi ketika dia mendengar panggilan syaitan, maka dia kembali kepada kejahatan dan hawa nafsu. Dan di dalam sifat yang lain, bahwasanya hati terbagi tiga juga. Pertama, hati yang dipenuhi, yaitu hati yang dipenuhi dengan keimanan. Dan hati yang sudah dipenuhi dengan keimanan bagaikan hati yang sudah bercahaya, bahkan cahayanya mengeluarkan api, dan api yang terjadi tersebut menghantam dan menghajar semua yang masuk dari waswas syaitan, sehingga dia bagaikan langit yang dijaga dengan bintang. Setiap syaitan mendekat langit tersebut, dia akan mengejar syaitan tersebut dengan apinya. Dan bahkan hati seorang mukmin lebih mulia dari langit. Kalau seandainya langit di sana adalah Arsyur Rahman yang di sana bersemayam Allah Subhanahu wa taala, maka hati seorang mukmin bersemayam di dalamnya tauhid, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian hati yang ketiga, yang tiga ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-52 dan ayat sampai ayat ke-54. Bukan, tapi saya tidak akan membacakan ayat tersebut atau surat tersebut. Saya akan membacakan satu hadis yang mungkin jarang kita dengar dari dengan telinga kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, sebagaimana yang Anda yang berada di tangan Anda. Itu hadis Hudzaifah Al-Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'ridul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda." Fitnah menyebar dalam hati bagaikan tikar dikembangkan satu persatu. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi naftatun sauda. Dan setiap hati yang meminumnya diberi satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi naftatun baydha. Dan setiap hati yang mengingkarinya diberi satu titik putih. Hatta ta'udal qulubu ala qalbayn, sehingga hati menjadi dua hati. Qalbun aswadu mirbadan kalkawzi musdakhia. Hati yang hitam legam bagaikan bejana tanah liat yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar, kecuali apa yang dia minum dari hawa nafsu. Illa ma ushriba min hawa wa qalbun abyad fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan hati yang putih, tidak, maka hati tersebut tidak membahayakan untuknya fitnah selagi masih tegak langit dan bumi. Di dalam hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membagi hati dalam tiga macam. Pertama, hati yang tidak pernah mengenal ma'ruf dan tidak pernah mengingkari kemungkaran. Bahkan sebaliknya, bahkan lebih parah lagi, dia menyangka bahwa kebatilan adalah ma'ruf dan ma'ruf adalah kebatilan. Hak dia sangka batil, batil dia sangka hak. Pagi dia sangka siang, siang dia menyangka adalah pagi. Dan ini adalah terbalik sudah akalnya, dan dia sudah kembali kepada syaitan dan tuan. Oleh sebab itu, terbagilah hati menjadi tiga pembagian lagi, sebagaimana yang dibagi oleh sebagian para ulama, yaitu hati yang tidak pernah lahir, dan yang kedua hati yang hanya pernah lahir sekali, dan yang ketiga hati yang lahirnya dua kali. Hati yang tidak pernah lahir, yaitu hati yang pernah, yaitu hati yang tidak pernah mengenal Allah sama sekali. Tidak pernah dia lahir, yaitu dengan masuk Islam, maka dia selama-lamanya kafir, dan dia tidak lahir, bahkan dia tidak akan ada selama-lamanya di dunia. Akan tetapi hati yang baik adalah hati yang lahir kedua kalinya, yaitu hati yang pertama ketika dia masuk Islam, dan yang kedua hati ketika dia mengenal agama Islam secara mendalam. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan Allah a'lam. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Muslimah Putra untuk menjelaskan yang dibutuhkan hati. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan hati manusia di antara jari jemarinya. Subhanallah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami yang berkumpul di sini dan hati-hati kaum muslimin seluruhnya agar tetap teguh di atas agamamu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbicara masalah hati, berbicara mengenai keajaiban-keajaiban dan misteri yang sungguh mengasyikkan. Hati benda yang kecil mungil, hanya seonggok darah namun bisa menciptakan berbagai macam keajaiban. Subhanallah. Bahkan bahagianya manusia, kesengsaraan manusia di dunia dan di akhirat tidak pernah lepas daripada hatinya. Itulah pentingnya hati manusia dalam kehidupan. Karena itu banyak hal dan perkara yang wajib kita ketahui. Kalau tadi pada bagian pertama Ustaz kita, Ustaz Armel, telah menerangkan kepada kita tentang pembagian-pembagian hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Tentu kita perlu tahu pula apa yang dibutuhkan oleh hati kita, sehingga kita bisa menjaga hati kita untuk tetap sehat, menjadi hati yang bersih, bercahaya dengan cahaya iman, cahaya tauhid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Badan manusia atau tubuh kita agar tetap terjaga dan tidak keluar dari kondisi normalnya perlu tiga perkara. Ada tiga perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, yang menjaga kekuatan tubuh kita. Biar stamina, agar stamina kita tetap fit, bagus, kita harus tetap menjaga kekuatan tubuh kita. Yang kedua, secara ringkas, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak dan membahayakannya. Yang ketiga, membersihkan diri kita dari unsur-unsur yang merusak. Dan semua atau tiga perkara ini sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik itu secara isyarat. Ini masalah badan. Dan ketiga perkara ini senantiasa diperhatikan benar oleh manusia. Lihatlah, sebagian dari manusia yang sibuk memperhatikan fisiknya dengan berbagai macam olahraga agar tetap terjaga kesehatannya. Ada yang suka main bola, ada yang senam dan segala macam, laki-laki, perempuan. Begitu juga hati. Hati juga mempunyai tiga perkara yang harus kita jaga sama persis seperti badan. Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian besar manusia lebih mementingkan zahir dia, kesehatan fisik dia, ketimbang kesehatan hati. Padahal yang paling penting dalam dirinya adalah hati. Bukankah kita telah mendengar hadis yang dibacakan oleh ustaz kita tadi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila darah tersebut baik, baik pula lah badan atau seluruh anggota tubuhnya. Subhanallah. Sementara manusia sibuk memperhatikan, menjaga kesehatan tubuhnya, melalaikan hatinya. Yang pertama yang perlu kita jaga, tiga perkara yang diperlukan oleh hati, menjaga kekuatan hati. Menjaga kekuatan hati. Bagaimana cara menjaga kekuatan hati? Yaitu dengan keimanan dan ketaatan. Dengan keimanan dan ketaatan. Tidak mungkin seseorang memperkokoh keimanannya, memperkuat keimanannya, kalau dia tidak mempelajari din ini dengan benar. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin yang ingin mendapatkan hati yang sehat, untuk mengenal siapa sebenarnya Rabbnya. Siapa Allah yang telah menciptakannya? Siapa Allah yang seharusnya dia ibadati? Bagaimana dia mengenalnya? Agar tetap kokoh dan kuat, sehingga apabila datang hal perkara-perkara yang merusak, bisa ditolak oleh hatinya karena imannya kuat. Kemudian diiringi dengan amalan ketaatan, amal-amal soleh yang akan tetap menjaga kestabilan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga diri hati kita tersebut dari unsur-unsur yang merusak, yang datang dan merusak hati tersebut. Ini sangat dibutuhkan. Caranya bagaimana? Dengan menjauhi dosa-dosa, maksiat, dan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Karena memang maksiat ini memiliki dampak-dampak negatif, baik secara zahir maupun batin dalam kehidupan manusia. Tetapi yang terpenting dan berkaitan dengan pembahasan kita ini yang berkaitan dengan hati. Banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh maksiat, sehingga kita harus betul-betul menjaga hati kita, membentenginya, jangan sampai terserang oleh maksiat. Bagaimana cara membentenginya, insya Allah nanti pada bagian berikutnya. Akan tetapi sekarang, dampak-dampak maksiat bagi hati. Kita bacakan. Yang pertama, maksiat itu melemahkan hati. Oleh karena itulah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau tadi yang pertama mempertebal, memperkokoh keimanan, ada yang bisa menguranginya. Kita jaga keimanan kita tadi, perkara yang kedua. Jaga dari maksiat. Jaga dari maksiat. Sebab maksiat inilah yang akan melemahkan hati kita. Yang kedua, hati itu maksiat tersebut menimbulkan rasa takut, cemas di dalam hati. Orang yang berbuat maksiat akan senantiasa dirundung ketakutan dan kecemasan. Apapun bentuk maksiatnya, tidak akan tenang. Walaupun dia merasakan nikmat sesaat. Orang yang berzina dirundung berbagai macam kekhawatiran. Orang yang mencuri ditimpa berbagai macam ketakutan. Apa saja bentuk maksiatnya? Yang ketiga, maksiat tersebut membuat hati sakit. Membuat hati sakit. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang abrar, yang baik, berbuat baik, lafi na'im, dalam kenikmatan. Kita jangan sangka bahwa kenikmatan yang dimaksud oleh Allah ini hanya sekedar kenikmatan di akhirat. Tidak. Ada tiga kenikmatan yang didapat oleh orang-orang yang berbuat baik dan menjaga hatinya ini. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam kubur, alam barzah, dan kenikmatan di akhirat. Itulah dia puncak kenikmatan. Wa innal fujjar. Adapun orang-orang yang keji, berbuat keji, hatinya itu kotor, lafi jahim, berada di dalam neraka jahim. Tidak hanya sekedar di akhirat ini, di dunia bahkan mereka juga terazab akibat maksiat tersebut. Hatinya menjadi sakit, menyiksa dirinya. Lihatlah, orang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah sudah terkena penyakit, hanya terdorong hawa nafsunya, akan terkena tiga azab di dunia. Tiga macam azab. Apabila dia sudah tergila-gila, buta oleh sesuatu yang dicintainya itu, maka dia akan tersiksa batinnya, hatinya, sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak pernah tenang. Ini yang pertama, siksa yang pertama. Setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan, yang dia impi-impikan, tersiksa lagi hatinya. Takut kalau seandainya nanti lepas dan hilang. Subhanallah. Sudah dapat, timbul kecemasan baru, rasa takut baru, tersiksa lagi. Bagaimana kalau hilang? Bagaimana kalau habis nih? Orang yang mencintai harta, susah payah mencari dunia, lihatlah. Merasa ketakutan kalau habis bagaimana harta. Ini yang kedua. Apabila diambil oleh Allah sesuatu yang dia dapatkan tadi, bertambahlah penyakit dan azab di dalam dirinya, sehingga dia menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang menyesal, bahkan sampai stres, ada yang bunuh diri. Ini akibat maksiat terhadap hati. Banyak lagi dampak-dampaknya. Itu diantaranya. Dan orang-orang yang berbuat maksiat, sebenarnya dia telah menghinakan jiwanya, menghinakan dirinya. May yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yafalu ma yasha. Sesungguhnya orang-orang yang dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya lagi. Innallaha yafalu ma yasha. Sesungguhnya Allah yafalu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat sekehendaknya. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh hati, membersihkan pembersihan hati tersebut dari unsur-unsur yang merusaknya. Ini banyak. insyaallah akan diperjelas lagi lebih mendalam pada bagian berikutnya oleh Ustaz Armen nanti. Sebab unsur-unsur yang merusak ini ada berbentuk syubhat, ada berbentuk syahwat. Insyaallah akan diperjelas pada bagian berikutnya oleh Ustaz Armen apa saja bentuk-bentuknya, sehingga bagaimana cara kita membersihkannya akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Sampai di situ dulu apa yang bisa yang saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan seperti telah penyempurnaan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau seandainya hati bisa sakit sebagaimana sakitnya badan, maka hobi dokter yang bisa mengobatinya adalah para ulama dan sebelumnya para anbiya dan para mursalun, para nabi dan para rasul. Dan setelah mereka meninggal, setelah tertutupnya pintu nubuwah dan pintu kerusulan dengan diutusnya Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaih, maka ilmu kedokteran hati tersebut pindah kepada para ulama dan para ustaz dalam bahasa kita. Dan sesungguhnya sakit hati sebenarnya lebih banyak dan lebih berat daripada sakit badan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membalikkan sakit hati menjadi nampak oleh mata pandangan dan sakit badan sebagaimana sakit hati kita sekarang, maka akan berbondong-bondong orang datang ke masjid untuk mengobati hati mereka. Maka akan antri rumah-rumah ustaz, datang semua pasien-pasien mengadukan akan sakit hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa sakit hati kadang-kadang tidak pernah dirasa oleh orang. Dan bahkan ketika dia tidak merasa hatinya sakit, bahkan hatinya sudah mati, bagaimana juga orang yang sudah mati tidak akan merasakan kesakitan. Nah, kalau seandainya begitu, alangkah benarnya apa yang disebut oleh para ulama, ketika anda berjalan, maka anda dapatkan nyawa-nyawa yang hidup membawa kuburan di dalam diri. Kuburan apa? Yaitu kuburan karena hatinya sudah 100 tahun, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun mati, tidak meninggalkan bekas. Dia hanya membawa anggota tubuhnya, akan tapi apa? Hatinya sudah. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Afaman kana mayyitan fa ahyaynahu thumma ja'alna lahu nuran yamshi bih. Apakah seseorang sebelumnya mati, kemudian kami hidupkan dia kembali dan kami berikan dia cahaya yang dia berjalan dengannya, hati yang sebelumnya dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap kematian hati adalah sebenarnya kematian, bukan kematian jiwa dan sebagainya. Barang apakah setiap orang yang kami matikan, kemudian kami hidupkan, kami jadikan baginya cahaya yang dia bisa berjalan di atas bumi. Subhanallah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali hati yang sudah mati, dan berapa banyak pula Allah Subhanahu wa taala membiarkan hati-hati mati tersebut berjalan menuju neraka jahanam. Ya Allah. Nama saya Muhammad Zainal. Islam. Mengetahui iman, haji, sunnah rasul, akidah, menurut kata orang, kata manusia, konsep manusia, konsep buku. Sedangkan menurut kata Allah, konsep dari kata Tuhan tidak mengetahui, tidak memahami, tidak memahami dan tidak memahami Islam. Insyaallah nanti pada penjelasan-penjelasan berikutnya akan kita dapatkan salah satu obatnya tentulah ada di Al-Qur'an. Kita terangkan tentunya kepada masyarakat bagaimana sebenarnya letak penyakit ini dan bagaimana posisinya serta bagaimana sikap Al-Qur'an dan sikap As-Sunnah, bagaimana pula kita seharusnya seorang muslim dalam mensikapi masalah ini. Itu insyaallah akan kita terangkan nanti. Sebab bagaimanapun Al-Qur'an dikatakan telah diturunkan, dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang dari Rabb kamu, dari Tuhan kamu, mau'izah, nasihat yang baik, wa syifa'un lima fis sudur, dan penawar bagi penyakit yang ada di hati. Salah satu penyakit yang menyelimuti yaitu penyakit syubhat, di antaranya syubhat dalam masalah seperti ini, taklid. Jadi insya Allah itu bagian dari kajian kita menerangkan bagaimana taklid itu adalah suatu penyakit dan tidak dan harus kita bersihkan, ya Pak ya. Jadi itu termasuk bagian dari manajemen kalbu ala Nabi. Dahulu Nabi ketika diutus yang termasuk salah satu yang didakwakan oleh Rasulullah SAW mengajak manusia supaya mengikutinya dan mengikuti Al-Qur'an. Lihatlah ayat Allah yang berbunyi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dia katakan kepada mereka orang-orang kufar ketika itu, ikuti apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu. Subhanallah. Rasulullah mengajak mereka mengikuti Al-Quran, karena dengan Al-Quran itulah jiwa mereka menjadi bersih. Apa kata mereka? Qalu bal wajadna 'alaiha aqlu, gimana tadi? Bal wajadna 'alaiha aba'ana. Tidak usah, kami tidak mau mengikutinya. Cukup bagi kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah. Apakah mereka juga akan mengikuti bapak-bapak dan nenek moyang mereka walaupun bapak-bapak dan nenek moyang mereka tidak berpetunjuk dan tidak paham? Subhanallah. Jadi Rasulullah juga memberikan pengobatan penyakit itu di suasana masyarakat yang juga taklid kepada nenek moyang mereka. Tetapi diterangkan bahwa taklid tersebut tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin Ustaz Arman lebih menjelaskan. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabak. Kita katakan bahwa masalah hati adalah bagian dari Islam atau dari ilmu Islam, dan di sana ada puluhan bagian lagi yang harus kita terangkan kepada masyarakat, yaitu masalah ilmu tauhid dan sebagainya. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa ilmu hati berpisah dari ilmu tauhid, kan, tapi kita selama ini mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah intinya adalah ilmu hati, ilmu tentang masalah kesabaran, masalah akhlak, masalah tawakal, masalah ikhlas, masalah cinta, masalah sayang dan sebagainya. Dan itu sebenarnya penggerak dari tauhid. Dan kita ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya semua yang diciptakan oleh manusia dari pembicaraan masalah hati itu tidak benar, dan Islam mempunyai solusi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjabarkan solusi tersebut di dalam hadis dan di dalam Al-Quran yang sudah ditadwin dan tidak diragukan lagi tentang kesahihan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan zikir yaitu Al-Quran dan hadis, dan kamilah yang menjaganya. Ya Allah alam bissawab. Tadi pada bapak-bapak menerangkan, yaitu bagaimana hati itu tidak dipermisalkan seperti jasad atau tubuh. Jadi yang kami perhatikan di sini bahwa jasad manusia itu kalau sudah dari sakit kemudian sampai pada tingkat kematian itu nggak bisa lagi dihidupkan. Jadi kami amati bagaimana dengan hati. Kalau hati yang mulanya itu dari sedikit terluka kemudian timbul penyakit sampai pada tingkat stadium yang sangat lanjut, yaitu hati itu sudah mati. Apakah hal ini hati ini bisa dihidupkan kembali? Kemudian kalau tokoh bisa, bagaimana tips dari bapak Ustaz ini bagaimana menghidupkan kembali hati yang sudah mati? Terutama bagi kita yang menginginkan kesembuhan daripada sahabat-sahabat kita, mungkin rekan-rekan kita yang kita lihat hatinya itu sudah mati, dan bagaimana cara kita itu menasihati agar hati itu bisa hidup kembali. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya konsen karena dari kita menghemat waktu untuk karena kita tanya jawabnya setiap. Jadi kalau saya komentar lagi, waktunya habis. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi dalam firman yang saya bacakan, afaman kana mayyitan fa'ahyayna. Dan di sini adalah fadl, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya dan kasih sayangnya kepada makhluknya, dan salah satu keajaiban bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dari kematian. Dan itu tidak bisa kecuali masalah hati dan sebagainya. Dan di sini adalah keajaiban bahwa hati bisa hidup sekalipun dia sudah mati. Bagaikan benih kacang yang sudah tidak mati, tidak hidup lagi, tidak ada sedikit pun kehidupan, ketika dia tanam dia tumbuh hidup dan bergerak dan berkembang dan sebagainya. Dan begitulah hati. Sesungguhnya hati berbeda dengan badan. Badan kalau seandainya di dunia tidak akan mungkin hidup sekali lagi. Berbeda dengan di akhirat jelas dia akan hidup untuk kedua kalinya. Dan hati hidup jelas. Sesungguhnya hati hidup dengan kembali kepada Islam, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebab nuzul ayat afaman kana mayyitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi, itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab yang mana awalnya dia mempunyai hati yang mati, sudah itu kami hidupkan dia kembali, yaitu hatinya. Dan di sini menunjukkan bahwa hati bisa hidup dan berbeda dengan badan di alam dunia. Sedangkan masalah bagaimana menghidupkan hati, saya silakan Ustaz Abu Istimar Abu Zubair. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diuraikan oleh Ustaz Arben tadi mengenai hati yang mati itu masih mungkin hidup. Akan tetapi juga ada hati yang mati tidak akan hidup lagi. Ini seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, tentunya hati-hati seperti ini, hati-hati orang kafir yang telah membangkang dan keras kepala. Tapi tetap saja ada hati yang mati itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan dari perkataan saudara kita tadi, yang mengatakan bahwasanya bagaimana caranya kita karena sebagian saudara-saudara kita yang ingin supaya kawan-kawan yang hatinya mati supaya hidup lagi. Kita katakan hati yang mati tidak dikatakan kecuali kepada orang kafir. Ya, kecuali kepada orang kafir. Adapun orang-orang mukmin itu kalaupun dia itu banyak maksiat dan segala macam, itu hatinya tidak kita katakan hatinya mati, tetapi sakit. Hati sakit. Ya, sebab hati yang mati itu adalah hatinya orang kafir. Sedangkan hati mukmin yang berbuat maksiat itu adalah hati yang sakit. Nah, ini agar kita lebih berhati-hati dalam ucapan kita. Kemudian ada pun cara bagaimana menghidupkan hati yang mati, insya Allah nanti ada pembahasannya pas terapi penyembuhan hati nanti. Allah. Assalamualaikum. Yang perlu saya tanyakan di sini adalah apakah sakitnya badan dapat menunjukkan sakitnya hati atau sebaliknya menurut dari yang ada di Al-Quran atau di Sunnah Rasulullah SAW. Ini pertanyaan yang menarik. Orang sakit di rumah sakit itu sakit ke hatinya? Atau yang sehat sekarang ini badannya ini sakit ke hatinya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita katakan benar, kalau seandainya hati sakit, maka akan nampak pada badan. Dan bukan saja nampak pada badan, akan tapi nampak juga pada istri dan anak dan keluarga. Bahkan bukan itu saja, bahkan nampak pada setiap makhluk Allah anda lewat padanya. Ketika anda berjalan, rumput-rumput akan sakit. Ketika anda akan lewat dinding, dinding akan sakit. Dan bahkan nampak sakit hati tersebut dengan keadaan yang anda rasakan. Bukan, tapi sakitnya badan tidak ada pengaruhnya dengan sakitnya hati. Oleh sebab itu, para anbiya dan para mursalun, mereka mungkin sakit badan mereka, akan tapi tidak pernah membuat hati mereka sakit. Nabi Ayyub alaihi salam 80 tahun dicoba mempunyai penyakit yang tidak mungkin ada taranya di atas dunia ini. Bukan, tapi apakah hatinya sakit? Tidak. Bahkan hatinya ditimpa dengan sakit badannya menjadi jernih, menjadi mutiara di atas lumpur, semakin lama semakin jelas dan tidak berkurang cahayanya. Akan tetapi kalau seandainya hati yang sakit, maka jelas kelihatan pada badan. Akan tetapi kita katakan ada tiga hati yang sakit berpengaruh pada badan. Pertama, hati yang sakit tersebut hati yang mati, maka jelas dia tidak akan berpengaruh pada badan. Bahkan mungkin kalau hatinya sudah mati, maka badannya mungkin bertambah segar, bertambah sehat dan sebagainya. Itu permisalan orang-orang kufar. Pernahkah dia melihat bagaimana dia memikirkan hati dan sebagainya? Dan yang kedua, hati yang sehat tadi dia tidak akan mungkin sakit dan jelas tidak nampak bahkan kesegaran cahaya iman nampak di wajah. Yang merasa sakit adalah hati yang sakit ini, yaitu menengah, tidak hati yang mati dan tidak hati yang sehat. Dia kadang-kadang hati yang sakit kita katakan, yaitu yang bisa berpengaruh pada badan. Bagaimana tidak? Kalau seandainya pecutan hati yang sakit tersebut terasa terus dan teringat terus olehnya, bagaimana tidak berpengaruh pada badan. Dia hatinya sakit, hati Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ketika dia merasakan maksiat menyakitkan hatinya, tak dia tidak berangkat di perang Tabuk. Apa yang terjadi? 40 hari beliau atau 50 hari beliau merasakan sakit, bukan sakit badan saja akan tapi semua badan tidak terasa di mana dia. Bahkan dia tidak mengenal lagi tanah atau bumi yang selama ini luas dia merasakan sempit. Akan tapi kalau seandainya saya sebutkan bahwa sakit itu bukan saja pada badan bahkan pada istri, apakah sebagian kata salaf? Bahkan bukan itu saja kepada binatang yang anda tinggali. Maksiat anda bisa membuat mobil anda mogok dan sebagainya. Dan ini mujarrab. Allahu alam bissawab. Silakan Ustaz Agus mungkin ada tambahan. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Ustaz Armen karena mungkin agak berbeda ya. Saya kurang sependapat dengan pernyataan Ustaz Armen, tapi ini biasa, tidak apa-apa ya Ustaz ya. Penyakit badan bisa merembet menimbulkan penyakit hati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwasanya penyakit hati itu ada dua macam. Ada jenis pertama, penyakit hati yang tidak terasa oleh orang yang ditimpa tersebut bahwa dia sakit. Sakit tersebut tidak terasa di badan dia. Dia tidak merasakan kalau dia sakit. Akhirnya sakit syubhat atau syahwat yang nanti ada pembahasannya. Yang kedua, ada jenis penyakit itu yang memang terasa kalau dia itu sakit. Seperti kesedihan, itu penyakit hati. Putus asa, stres, gundah gulana dan merana serta sejenisnya. Orang yang sakit menaun atau ditimpa musibah mendadak, kadang-kadang karena ketidaksabarannya, kurang tawakal kepada Allah, iman lemah, akhirnya musibah yang menimpa diri dia, menimpa sanak famili, anak, istri atau harta bendanya akan sampai ke hatinya. Merana, sedih yang berkepanjangan sampai akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk penyakit hati. Jadi itu bisa sampai kepada penyakit hati. Adapun para anbiya, kita ambil contoh dari ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan absar, pandangan hati yang tajam, kesehatan hati, sehingga mereka bersabar, kuat keimanan segala macamnya, ya. Wallahu ta'ala. Kita sangat susah sekali untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apakah itu salah satu tanda bahwa hati kita termasuk hati yang sakit? Dan tolong kita jelaskan apa kira-kira yang agar kita dapat mengerjakan segala Ini kita harus tahu lain. Ini kemarin masalah nanti ini terapi penyembuhan ya. Adapun jawaban untuk pertanyaan ini, kenapa sulit sekali untuk menumbuhkan keikhlasan di hati setiap kita beramal? Itu banyak sebabnya. Ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Duniawi, masalah-masalah dunia, bisa jadi ketenaran, kemegahan, harta benda, ini menyebabkan kita kurang ikhlas. Disinilah timbulnya penyakit riya, sum'ah, zuhur, suka ketenaran, dikenang orang segala macam. Nah, ini salah satunya. Adapun penyembuhannya sebenarnya nanti kita akan sampai pembahasannya. Tapi secara ringkas, keikhlasan itu tidak akan mungkin kita timbulkan atau kita tumbuhkan di hati kita kalau kita tidak betul-betul mengenal siapa Allah yang kita ibadati. Bagaimana kita akan ikhlas kepada zat yang kita tidak kenal, hanya sekedar kenal lafaznya saja? Orang apabila kecintaan telah tertanam di dalam hatinya kepada sesuatu, kadang-kadang dia rela berkorban atau apa saja, bahkan melupakan segala sesuatu demi yang dicintainya. Oleh karena itu pula lah Qais, mungkin hadirin dan hadirat pernah dengar kisah Laila Majnun. Qais ini tergila-gila kepada si Laila karena saking cintanya. Dia sudah berusaha melupakannya, tidak bisa. Dalam sebuah syairnya dia berkata kepada hatinya, Ama wa'attani ya qalbu annaka an dhikri Laila mu'ridu. Wahai hatiku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak lagi mengingat Laila? Fama bika kullama dhukirat tazubu. Akan tetapi kenapa setiap kali disebutkan nama Laila hatimu hancur terenyuh? Subhanallah. Ini orang yang tergila-gila karena hawanya. Dan kalau kita juga sudah betul-betul tertanam cinta kita kepada Allah, sehingga melebihi cinta kita kepada yang lainnya, dunia dan isinya, insya Allah keikhlasan itu akan tumbuh. Tentu sekarang bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu, insya Allah nanti pembahasannya kita akan lanjutkan. Pertanyaan ini begini, seorang ibu yang baru melahirkan seringkali ya, itu dia mudah sekali terkena penyakit. Nah, si ibu dibawa ke dokter spesialis, dikatakan dia mengidap suatu penyakit tertentu, kemudian dikasih obat. Andai kala penyakitnya stigma atau lainnya, kemudian dikasih obat oleh dokter spesialis, memang itu kerja dokternya, intervensi. Dan sesudah beberapa hari makan obat, nggak sehat juga. Nah, kemudian dokternya malah menambah obatnya, tapi nggak sehat juga. Nah, pertanyaan ini, bagaimana menurut Ustaz sebaiknya pengobatan seperti ibu ini? Mungkin Ustaznya tampil ya. Apakah dia terkena penyakit hati? Atau apakah kalau seseorang itu marah, maka marahnya itu harus dilepaskan? Seperti orang Jepang, kalau dia marah pergi ke ruangan pasti semuanya keluar lagi. Atau dibentang aja dia stres, biar hatinya sakit terus. Silakan Ustaz terus, atau Ustaz apa yang lebih? Ya. Bismillah, Alhamdulillah. Kalau seandainya sakit marah, kalau sakit mah jangan tanya sama kami. Kalau sakit marah, maka Islam mempunyai jalan keluarnya, yaitu bukan dengan melampiaskan kemarahan habis-habisan, dan bukan dengan memendam, akan tapi bersegeralah untuk diam dan jangan mengambil keputusan apa-apa. Kalau seandainya Anda belum bisa juga diam, maka duduklah. Kalau seandainya duduk belum bisa juga mendiamkan amarah Anda, maka tidurlah. Kalau tidak bisa juga tidur, maka berwuduklah. Kalau tidak bisa berwuduk, maka berwuduk dan sholatlah. Kalau seandainya tidak bisa berwuduk dan sholat, maka keluar rumahlah. Dan dalam hal ini jelas bahwa bersabar di atas kemarahan hanya butuh waktu itu saja. Setelah itu kesabaran tidak dibutuhkan lagi. Marah tidak akan timbul lagi. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-sabru inda sadamatil ula, yaitu anda marah dan dibutuhkan kesabaran waktu itu saja. Setelah anda lama memikirkan dan sebagainya, maka jelas anda akan menyesal bahwa kemarahan atas suatu permasalahan tidak akan menjadi jalan keluar. Sedangkan penyakit setelah lahir, baik apapun sadarnya, maka kalau seandainya penyakit setelah lahir sebagaimana yang ditanya oleh penanya, maka kita katakan sesungguhnya sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Dan bacalah Al-Quran dan ruqyahlah diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan ini luas. Seorang ibu yang melahirkan kemudian sakit, telah berobat ke dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa dia sakit ini, sakit itu, kemudian belum sembuh juga setelah makan obat. Rasulullah SAW pernah berkata, "Likul lidah dawa." Setiap penyakit itu ada obatnya. Tadi riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain juga diterangkan, "Ma'udallahu illa anzala ma'ahu dawa." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan bersamanya obat. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui, apakah ketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dalam riwayat lain juga dikatakan, tetapi dilaifkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya sahih. Kalau obat tersebut pas mengena pada penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Sekarang masalahnya, ibu tadi bertanya, apakah penyakit saya ini disebabkan oleh penyakit hati atau bagaimana? Kalau pertanyaannya sudah berkaitan dengan hati, ini masalahnya lain lagi. Saya sendiri ataupun siapapun yang ibu tanyakan, akan bisa menjawab kecuali tahu dulu bagaimana keadaan ini. Mungkin saja ada latar belakang lain yang mempengaruhi. Mungkin sedang sibuk dengan suaminya, atau mungkin dia memikirkan sesuatu. Anak saya lahir belum akikah lagi ini, bagaimana rumahnya, hanya pusing dan segala macam. Ditambah penyakit tubuhnya, ya sudah. Sebab pikiran dan hati, kalau tubuh sakit dia juga sakit, sudah akan bertambah sakit, berkumpul dan dua penyakit. Kalau akan sulit disembuhkan. Jadi perlu diketahui dulu bagaimana sebenarnya keadaan tersebut. Jadi ibu saya sarankan kepada ibu si penanya, temui salah seorang ustaz yang percaya, yang dipercayai, diimprovi. Kalau itu mungkin ada kaitannya dengan masalah-masalah yang cukup pelik, menyangkut masalah hati atau masalah lainnya, silakan tanyakan. Sebab kalau masalah zahir kesehatan zahir itu tanya kepada dokter. Yang lainnya silakan banyak bertanya kepada dokter. Ada pun di majelis seperti ini, kalau pertanyaan yang sudah menyangkut masalah tersebut agak sensitif, ya, agak sensitif. Jadi saya anjurkan agar bertanya kepada ustaz yang kepercayaannya di pada waktu tertentu, agar ustaz tersebut bisa lebih tahu apa sebenarnya yang ada di balik itu. Nah, sebagaimana juga seorang dokter kalau mengobati itu dia harus memeriksa dahulu apa sebabnya dan ini segala macamnya. Begitu juga ustaz adalah dokter hati, nabi adalah dokter hati. Jadi harus tahu dia apa penyakitnya, penyebab-penyebabnya. Allah taala. Tidak jelas suara-suara yang berpengaruh. Sakit hati dengan hati sakit itu jauh berbeda. Kalau seandainya sakit hati Anda jengkel, kecewa, berat kepada seseorang, akan tapi hati sakit, yaitu hati mempunyai banyak penyakit, dengki, iri, zina, syahwat, takwil dan sebagainya, nanti yang harus kita terapkan. Jadi antara sakit hati, saya sakit hati lu sama kamu, berarti saya jengkel, saya kecewa sama kamu. Akan tapi saya hati saya sakit sama kamu. Nah, itu permasalahan yang sakit hati. Akan tapi pembahasan pada hakikatnya yaitu bagaimana mengobati hati kita yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Akan tapi bisa saja sakit hati membuat hati sakit. Bisa dipahami. Bisa saja sakit hati membuat hati sakit. Apalagi masyarakat sakit hati kepada pemerintah, maka membuat masyarakat hati mempunyai hati yang sakit. Kita katakan bahwa Islam dengan pemerintah mempunyai kaedah-kaedah yang sudah baku, yang membutuhkan diskusi dan pertemuan atau pengajian beberapa kali. Bukan tadi kita simpulkan sesungguhnya pemerintah adalah cermin masyarakat, bukan sebaliknya. Kalau seandainya pemerintahan buruk, berarti masyarakatnya buruk. Kalau seandainya pemerintahannya bobrok, maka masyarakatnya bobrok. Kalau seandainya pemerintahannya hancur-hancuran, maka menunjukkan masyarakatnya hancur-hancuran. Kata akhir, yaitu sesungguhnya orang yang zalim akan diangkat orang yang zalim juga. Masyarakat yang buruk akan diangkat pemerintahan yang buruk juga. Oleh sebab itu, solusi dalam Islam harus kita perbaiki diri kita dulu. Karena pemerintah adalah cermin dari kita sendiri. Kalau pemerintahan buruk, berarti kita yang buruk, bukan pemerintahannya. Anda boleh suka tidak suka dengan ucapan saya, akan tapi ini bukan ucapan saya, ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami angkat orang-orang yang zalim, mengatasi orang-orang atau mengapalai orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena mereka perbuat, karena perbuatan mereka sendiri. Berarti Allah mengangkat orang-orang zalim di atas karena kita yang zalim. Kalau kita seandainya kita baik, niscaya Allah akan mengangkat orang yang baik pula. Dan perlu Anda ketahui bahwa yang mengangkat, yang menurunkan, yang menjadikan seseorang presiden dan sebagainya bukan Amin Rais, bukan siapa-siapa, akan tetapi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti mulkahu man yasha wa yanzi'u mimman yasha. Allah memberikan kerajaannya kepada yang Dia kehendaki, dan Dia yang mencabut orang yang Dia kehendaki dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit saja tadi apa yang diterangkan oleh Ustaz Ramadhan sudah terangkan. Cuma ada sedikit yang ingin saya singgung mengenai perkataan menanya tadi. Apakah itu tandanya pemerintah kita itu hatinya sudah sakit? Jangan sampai ada kesan hendaknya bahwasanya kita yang mengaji ini memiliki hati yang sehat. Na'udzubillah. Karena manusia itu budak kesalahan. Jika ini budak kesalahan, yang terjaga dari kesalahan itu maksum para ambiyah dan mursalin. tadi. Penyakit hati berawal dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang bersih? Yang bersih dari kesalahan dan dosa, sehingga kita bisa menjamin hati kita yang sakit. Kita tahu saudara-saudara kita hatinya sakit karena perbuatan-perbuatan maksiatnya. Tetapi jangan lupakan diri kita. Lihat juga diri kita. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekali. Salah seorang ulama Al-Qahtani dalam syairnya berkata, "Lau alima sarrul qalbi." Kalau seandainya manusia itu tahu rahasia hatiku, tentu mereka tak akan mau lagi bertemu dengan aku. Sebab siapa tahu di antara kita ini mempunyai hati yang tidak pantas untuk berjumpa, duduk dan bergaul sama kita. Oleh karena itu kita juga perlu introspeksi diri. Pemerintah kalau dia keliru, salah berbuat, itu menunjukkan hatinya sakit benar. Dan kita juga hati kita sakit karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak taat dan tidak patuh kepada pemerintah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara menjaga hati kita dari rasa tidak puas dengan keadaan rezeki yang kita terima? Saya sudah berusaha menjaga dengan ibadah, misal sholat malam, zikir, dan lain-lainnya. Akan tetapi di lingkungan kerja banyak kawan-kawan yang seangkatan mencari penghasilan lain dari hal-hal yang subhat. Dan saya senantiasa dikelilingi hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ada yang manas-manasi untuk berbuat seperti kawan tersebut. Bagaimana supaya saya tidak merasa iri terhadap kawan-kawan saya itu? Jajakan sakramen itu. Ini sebenarnya permasalahan pengobatan pada sesi yang kedua, kan? Tapi tidak bermasalah karena jawaban sangat dibutuhkan dengan segera. Oke, kita katakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatun lil alamin. Subhanallah. Kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa kita pemak, kita tidak mempunyai qanaah diri, maka itu adalah suatu kelebihan yang kita miliki, bahwa kita memahami kita mempunyai kekurangan. Dan ini satu modal yang menunjukkan bahwa kita tidak lebih dari orang, bahkan mungkin kurang dari orang. Dan ini membuat kita bisa berhusnuzon kepada kaum muslimin, karena su'uzon kepada kaum muslimin adalah salah satu penyakit hati yang sangat berat dan yang sangat sudah akut sekali. Maka kita katakan, kalau seandainya Anda memiliki tidak qanaah di dalam kehidupan, maka sembelihlah ketidak qanaah tersebut, sembelihlah tamak. Maka bakar dengan keputusasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keputusasaan bahwa Anda orang mungkin bisa berpacu bekerja dengan mengejar dunia, akan tapi apa yang Anda persiapkan dengan akhirat? Anda mungkin bisa berpikir, sesungguhnya orang yang mengejar dunia tersebut tidak akan lepas dari syubhat, tidak akan lepas dari yang haram. Apa yang perlu, apa yang mesti Anda irikan kepada orang yang mengejar syubhat dan yang haram? Anda mungkin bisa berpikir, orang yang Anda rasa irikan semuanya berpikir tentang dunia, apakah Anda tidak berbahagia karena Anda berpikir tentang akhirat? Semua orang di atas dunia, biarkan mereka disibukkan dengan dunia dengan syarat Anda disibukkan dengan akhirat. Apa yang disebutkan oleh salaf, kalau seandainya seseorang berlomba-lomba dengan engkau dengan dunia, maka berlomba-lombalah dengan dia dengan akhirat. Kalau seandainya Anda kalah dengan mereka masalah dunia, maka berlomba-lombalah Anda menang dengan akhirat. Jadi kesimpulan permasalahan ini dengan ada beberapa poin. Pertama, bahwa masalah rezeki, masalah harta, masalah kekayaan, Anda pikirkan, jangan bayangkan diri Anda, jangan letakkan diri Anda kepada orang yang kaya, tapi letakkan kepada orang-orang yang miskin di bawah Anda. Akan tapi kalau ibadah, letakkan diri Anda di mana Anda dengan para para ahli ibadah dan sebagainya, para istri atau para suami yang rajin ke masjid dan sebagainya. Dan jangan letakkan kepada orang-orang kaya yang tidak pernah mengenal agama Islam. Ini sangat jauh sekali. Yang pertama. Yang kedua, ketahuilah, sekalipun mereka bekerja mengejar dunia, sebagaimana anda ketahui itu, bahwa mereka tidak lepas dari syubhat dan yang haram. Dan yang ketiga, pikirkanlah, sesungguhnya harta yang mereka dapatkan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dengan dari mana mereka hasilkan harta tersebut dan ke mana mereka impakkan. Dan yang keempat, yaitu bujuan, dan itu adalah penghibur bagi orang-orang yang miskin. Sesungguhnya anda akan masuk surga sebelum orang-orang kaya sebanyak atau sepanjang 500 tahun. Anda dulu masuk surga. Dan yang keempat, bayangkan sesungguhnya orang-orang kaya tersebut, kalau seandainya mereka jatuh miskin, sekalipun mereka tidak melakukan yang haram, melakukan sesuatu yang mubah, ketika mereka lepas dari kekayaan mereka, mereka akan mendapat siksaan dan mendapatkan sesuatu yang mereka tidak bisa lepas darinya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan kekayaan, sehingga ketika miskin, semua kekayaan dan kebiasaan yang mereka biasanya menghambur-hamburkan uang di sana, ketika mereka sudah tidak kaya lagi, mereka terasa perih meninggalkannya, berbeda dengan anda yang sudah terbiasa dengan kemiskinan. Ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan. Alhamdulillah, seorang yang hidupnya adalah untuk dunia, dunia adalah segala-galanya baginya, ibarat seorang yang mencintai seorang wanita atau sebaliknya. Tetapi orang yang dicintainya tersebut tidak mencintai. Setiap kali dia berusaha untuk mendekatkan diri, bertaruh kepada orang yang dicintainya tadi atau dunia tadi, semakin dekat, dan ketika telah didapatkannya, dunia itu berlari, sehingga dia tidak pernah mendapatkannya. Karena itulah orang-orang yang mengejar dunia saja, dia akan merasa yang capek, tiga siksaan, tiga beban. Ketika beban atau tanggungan yang dirasakannya, ketika dia memburu dunia, waktunya habis digunakan untuk mengejar dunia tersebut, pikirannya dikerahkan untuk mendapatkan harta tersebut. Siang malam dia berpikir bagaimana laba bisa sebegini. Waktunya habis untuk itu, hilang waktu untuk keluarga, kurang waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah dia dapatkan, dan dia sibukkan lagi, bagaimana harta saya ini supaya tetap langgeng, tetap terjaga, biar enggak dicuri orang, biar enggak bangkrut dan segala macam. Putar otak lagi siang malam, capek. Kalau sudah hilang lebih capek lagi, bangkrut, utang harus dibayar, ini lagi, itu lagi. Subhanallah, tidak pernah lepas dunia ini. Orang yang memburu-buru dunia seperti itu akan merasakan capek dan lelah terus. Suri tauladan kita sudah ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, khususnya bagi penanya, karena pertanyaan ini muncul dari lawan yang paling mudah terkena perasaan tidak kuat, terserang penyakit ini. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uridat alayya an-nar," ditampakkan kepada saya neraka. Faraitu aktsara ahliha an-nisa, dan saya lihat, saya saksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Qulna lima ya Rasulullah. Sahabat berkata, kenapa ya Rasulullah? Li'annahunna yakfurna al-ashir. Karena mereka itu kufur, mengingkari terhadap suaminya, keluarganya. Sampai-sampai Rasulullah katakan, kalau kamu beri dia satu nikmat, suatu pemberian, nanti suatu ketika akan terjadi suatu permasalahan, sudah dia akan lupakan, seolah-olah kamu tidak pernah memberinya. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang tersinggung, ini memang sudah fitrahullah, kudratullah, sifat atau watak yang sudah ada pada sebagian wanita. Karena itulah kesabaran mereka dituntut lebih lagi daripada kaum pria, dan pahala yang mereka dapatkan insya Allah juga akan berlipat ganda. Contoh istri-istri Rasulullah SAW. Rasulullah itu bukan tidak punya harta, beliau punya jatah bagian khusus dari rampasan perang, beliau punya bagian sendiri. Akan tetapi apa kata Rasulullah? Allah perintahkan kepada Rasulullah, kul ya nisa, ya nisa'an nabi. Ya nisa'an nabi, kul ya nisa'an nabi, in kuntum turidna mata'al hayatad dunya wa zinataha ta'alawna. Wahai istri-istri nabi, kalau engkau menginginkan perhiasan dunia dan hartanya, kemarilah. Utallikna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan ceraikan kalian, saya akan lepaskan kalian dengan yang baik, dengan cara baik. Kalau mau dunia, tetapi bukan dunia. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, kemudian seluruh hartanya dinafkahkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Dan banyak lagi sahabiat, wanita-wanita sahabat yang patut menjadi contoh dan tauladan. Apa yang ingin kita lebihkan, yang kita inginkan dari dunia? Kita setelah mati tidak lebih dari apa yang milik kita itu, tidak lebih dari yang telah kita nafkahkan di jalan Allah. Itulah yang sebenarnya milik kita. Selagi kita sudah cukup diberikan rezeki kepada Allah, cukup anak kita sudah cukup, syukuri nikmat Allah, gunakan untuk mentaatinya, jauhi perkara-perkara syubhat dan mengejar dunia berlebihan, agar kita mendapatkan waktu yang tenang untuk bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana kita akan bisa ikhlas kalau kita tidak pernah puas dengan dunia? Seperti kata Ustaz Arman tadi, sembelih hubungan kita, putuskan hubungan kita dengan dunia tersebut. Cukuplah sebagai bekal kita saja untuk ke akhirat, yang membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari kitab Silsilah Sahihah, yang Rasulullah sallallahu bersabda, qad aflaha man hudiya ila al-islam wa ruziqa kafafan wa qani'a bih. Sungguh berbahagialah seseorang yang sudah ditunjuk kepada Islam, tunjuk kepada Islam yang benar maksudnya, dan diberi rezeki secukupnya, dan dia berkenaan dengan rezeki yang putus, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu saya sebutkan juga, teringat saya apa yang disebutkan oleh Ustaz Abu Zubair tadi, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz istrinya, dan ini tegak karena soal dari pertanyaan dari akhwat, istrinya Fatimah binti Abdul Malik, ketika beliau menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, apa yang dibawa? Dibawa kurtai maria. Kurtai maria adalah buah subang yang mana didendang oleh para syair zaman jahiliyah dahulu, dan mana yang digambarkan oleh pujangga-pujangga Arab bahwa kekayaan harta dua kurtai maria itu adalah harta yang tidak ada bandingnya di atas dunia. Kalau seandainya Anda mempunyai dunia dan ada seseorang mempunyai kurtai maria itu, maka dia lebih kaya dari orang yang memiliki dunia. Apa yang terjadi? Bahwa kurtai maria dibawakan ketika Fatimah binti Abdul Malik dipinang ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Perkawinan yang sangat kaya, emas ditaburkan di jalan di mana dia beliau datang. Kendi-kendi minyak wangi, perkawinan yang sangat termahal di dalam sejarah dunia. Akan tetapi setelah meninggal Umar bin Abdul Aziz, kehidupan berbalik. Apa kata adiknya, adik Fatimah, ketika setelah meninggal suaminya, suami Fatimah ini Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, apa katanya, kata adik Fatimah, wahai kakak, saya sudah simpankan semua harta yang kamu impakkan ke Baitul Mal. saya simpan bed untuk kamu setelah meninggal suamimu. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? Tidak, saya tidak. Saya tidak mengambilnya ketika masa dia hidup, dalam artian semasa suaminya hidup. Karena Umar Abdul Aziz adalah salah seorang zuhud, khalifah yang zuhud setelah dia bertabur kemewahan dan sebagainya. Saya tidak akan mengambilnya setelah dia meninggal dunia. Begitulah Umar bin Abdul Aziz, suami yang sukses mengajarkan anak dari khalifah. Istri Fatimah binti Abdul Malik adalah satu-satunya wanita di atas dunia ini yang ayahnya presiden, yang kakaknya presiden, dan suaminya presiden. Di atas dunia ini cuma Fatimah binti Abdul Malik. Bagaimana dia bergelimangan kekayaan, bukan tapi ketika dia bersuamikan Umar bin Abdul Aziz, kekayaan dia diahkan kembali. Beliau tidak menerimanya karena sudah diajarkan oleh suami. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan hati bagaikan rumah yang dipenuhi dengan harta karun, yang dipenuhi dengan mutiara, yang dipenuhi dengan semua harta yang sangat mahal. Akan tetapi ada tiga rumah yang harus dilihat oleh maling di permisalan. Pertama, gudang harta dimiliki oleh seorang raja. Dan yang kedua, gudang yang tidak berisi apa-apa, kosong dan tidak ada penjaga satupun. Dan yang ketiga, gudang yang kadang-kadang dijaga dan kadang-kadang tidak dijaga. Seorang yang ingin memaling harta yang ada di gudang tersebut, dia akan berpikir, kalau seandainya dia mengambil harta di dalam gudang raja, jelas penjaga-penjaga pengawal raja tersebut tidak akan mengizinkan sedikitpun dia dapat dekat ke gudang tersebut, apatah lagi rajanya langsung yang menjaga. Jelas tidak mungkin untuk bisa memalingnya. Dan ini permisalan bagi seorang mukmin yang mempunyai hati yang sudah dipenuhi dengan penjaga-penjaga. Dia bagi seorang mukmin yang mempunyai hati yang sehat, tidak mungkin syaitan mengganggu dia lagi. Jelas dia adalah hati para anbiya dan para mursalin. Dan hati yang kedua, yaitu rumah yang kedua yang tidak memiliki apa-apa, jelas maling tidak akan mau bersusah payah masuk ke rumah yang tidak ada apa-apa. Begitu. Begitulah hati seorang, hati orang kafir yang dia tidak mempunyai apa-apa, hati yang kosong melompong. Maka syaitan tidak akan mendekat kepada dia lagi. Oleh sebab itu, ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika sebagian kaum muslimin mengadukan tentang tidak khusyuk mereka dalam sholat, kadang-kadang terganggu oleh syaitan, apa kata-kata orang Yahudi? Sungguhnya kami selama ini kalau beribadah tidak pernah diganggu oleh syaitan, kami khusyuk terus. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an menggambarkan permisalan yang tiga ini? Iyalah, bagaimana syaitan akan datang ke tempat kalian, ke hati kalian, sedangkan syaitan tidak mempunyai sedikit pun harapan dan butuh kepada hati kalian. Sudah hancur, sudah kosong, melompong dan sebagainya. Apa guna syaitan masuk kepada kalian? Dan hati yang ketiga, hati yang kadang-kadang dijaga dan kadang-kadang tidak, penjaganya cuma satu orang. Maling dia akan berpikir, kalau seandainya penjaga di pintu depan, maka dia maling akan masuk ke pintu belakang. Ya, kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak bertemu dengan maling. Kalau seandainya dia bertemu, dia bergulat. Mana yang menang di antara mereka, itulah yang menguasai gudang harta tersebut. Begitu hati muslim. Hati seorang muslim yang kadang-kadang bisa sakit, kadang-kadang bisa sehat. Dia bisa, kadang-kadang kalau seandainya datang kecintaan dia kepada Allah, datang ketakutan dia kepada Allah, dia menang, dia kalahkan syaitan. Akan tapi ketika syaitan membawa senjatanya, membidik dia, ketika kena langsung hatinya, sudah dia kalah dan dia terbawa arus oleh syaitan. Tiga permisalan ini, subhanallah, begitulah contoh bagi hati seorang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sedangkan hati yang mana bisa merusak hati tersebut dari dua pintu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Pintu yang pertama yaitu syahwat, hawa nafsu. Dan pintu yang kedua syubhat, yaitu keraguan di dalam beragama. Syahwat biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat, dan biasanya orang-orang yang tidak jauh, orang-orang yang tidak mengenal masjid, ini biasanya jatuh syahwat. Orang syubhat yaitu orang-orang yang rajin datang ke masjid, orang-orang yang dikenal dia sebagai umat Islam yang rajin beribadah, akan tetapi dia kena penyakit syubhat. Nah, syubhat ini lebih parah dari syahwat. Syubhat itulah yang dia disebut munafik, kufur, bid'ah, khurafat, tahayul dan sebagainya. Dan ini lebih berbahaya daripada syahwat, dari penyakit zina, dari penyakit maling, merampok dan sebagainya secara umum. Jadi kita katakan bahwa syaitan masuk ke dalam hati seorang muslim dari dua pintu. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Bagi orang-orang yang mempunyai keinginan dalam beragama, dia beri pintu syubhat. Dia masukkan orang tersebut dalam Mu'tazilah. Dia masukkan orang tersebut di dalam Jahmiyah. Dia masukkan dalam Rafidhah dan sebagainya. Kalau zaman sekarang, ketika dia mau bermultazim, iltizam, berpegang teguh dengan agamanya, dia masukkan ke golongan yang senang bersuluk. Dia rajin agama raya, bersuluk, berzikir kulullah wa'ad 1000 kali. Ketika dia ingin beragama Islam, lebih senang dia pergi ke India daripada pergi ke Makkah. Nah, ini jelas syubhat yang berbahaya. Ketika dia ingin beragama Islam, lebih senang dia meledakkan bom di Jakarta daripada meledakkan bom di Israel. Nah, ini jelas bahaya yang mengancam orang-orang yang ingin iltizam, berpegang teguh dengan agamanya. Dan kita katakan syubhat lebih berbahaya dengan syahwat. Kenapa? Orang-orang yang jatuh ke syubhat biasanya dia tidak tahu dia salah. Dia merasa dia beramal di atas kebenaran. Sedangkan syahwat, orang yang jatuh ke pintu syahwat, jelas tidak ada satupun yang zina, khamar dan sebagainya merasa dia benar. Dan biasanya lah orang yang jatuh ke pintu syahwat biasanya lebih mau kembali daripada orang yang jatuh ke pintu syubhat. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu semua, bagaimana hadis yang sangat masyhur, seseorang pemuda yang telah membunuh 99 orang, dia lengkapi membunuh 100 orang. Akhirnya apa? Dia kembali ke jalan kebenaran dan dia kembali bersimpuh di hadapan Allah. Kenapa? Dia jatuh di pintu mana? Dia jatuh pintu mana? Syahwat, membunuh orang syahwat, jelas. Akan tapi tahukah bapak-bapak, Al-Hallaj ketika dia dibunuh oleh salah seorang penguasa Islam, apa kata dia? Tunggu dulu, kalau kalian seandainya ingin memotong badan saya, tolong akhirkan lidah saya. Kenapa? Biar saya berzikir dalam keadaan mati katanya. Dalam keadaan saya mau mati, biarkan dia berzikir. Dan dia syaitan, iblis, Firaun, khalas. Ketika dia mati, apa yang terjadi? Semua murid-muridnya yang menyaksikan kematian Khalas, subhanallah. Bagaimana si Khalas, dia mati menegakkan kebenaran. Semakin kufur orang dibuatnya. Itu jatuh ke pintu mana? Jelas syubhat. Pintu syubhat dia jatuh. Bagaimana besarnya bahaya syubhat daripada bahaya syahwat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kisah satu lagi, Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalid Al-Qushairi, gubernur Irak waktu itu. Apa kata dia, wahai kaum muslimin, ini hari raya Idul Adha, sesungguhnya kalian akan menyembelih, maka sesungguhnya saya akan menyembelih Ibrahim bin Adam. Ja'ad bin Dirham. Akhirnya dia disembelih dalam keadaan tegar. Bagaimana syubhat dia berpegang teguh, padahal dia dalam keadaan kubur, keluar dari agama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, syahwat dia mempunyai celah, dia mempunyai jendela. Kita katakan dua pintu, maka pintu syahwat dia mempunyai celah di dalam pintu itu. Empat celah, yaitu empat terobosan di dalam syahwat yang harus dijaga oleh seorang muslim. Dan dari empat inilah biasanya syaitan masuk merusak hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimana saya sebutkan di sana, pandangan inilah yang jatuh. Kalau seandainya lepas, jatuh kepada zina, jatuh kepada liwat dan sebagainya, dan yang nanti akan diterangkan. Kedua, pikiran ingin membunuh dan memandang siapa yang membunuh, terbunuhlah yang terjadi. Ketiga, ucapan. Dan yang keempat, langkah. Kalau seandainya sudah sempurna yang empat ini, maka terjadilah, jatuhlah seorang hamba menjadi budak syahwat, budak nafsu. Menjadi hasad, menjadi seseorang tersebut marah dan sebagainya. Banyak penyakit-penyakit tentang syahwat, sebagaimana saya sebutkan, sebagaimana melepaskan pandangan, zina, khamar dan sebagainya. Sedangkan syubhat ini contoh, yaitu takwil. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka sesat dalam masalah kena masalah takwil. Orang-orang Asy'ariyah, dia jatuh keluar dari ahli sunnah wal jamaah yang hak kerana jatuh dalam masalah takwil yang rusak. Dan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang zaman sekarang tetap, sekalipun namanya tidak ada lagi, tetap banyak penganutnya, mereka jatuh masalah takwil. Dan yang kedua, sebagaimana Mu'tazilah dan sekarang misalnya kajian hutan kayu, mereka jatuh masalah syubhat karena mendahulukan akal daripada syariat, mendahulukan akal pikiran mereka dari agama. Dan ini syubhat, dan ini berbahaya daripada zina dan sebagainya.